ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنمتنا عزكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini di hari yang enggak biasanya ini untuk melanjutkan kajian kita usul fiqh tafsir, kaidah-kaidah dasar penafsiran Al-Qur'an. Alhamdulillah sudah banyak yang kita baca dan sudah banyak yang kita bahas. Terakhir yang kita bahas ialah tentang tartib Quran. Ada tartib kalimat dalam sebuah ayat, ada tartib ayat dalam sebuah surat, ada tartib surat dalam mushaf Al-Qur'an. Ringkasnya, kalau tartib kalimat, urutan-urutan kalimat dalam sebuah ayat itu ditetapkan dengan nas wahyu dan dengan kesepakatan para ulama, maka tidak diperbolehkan merubah kalimat pada sebuah ayat. Adapun tartib ayat pada sebuah surat, misalkan surat berisikan 3 ayat atau 5 ayat atau 7 ayat, tartib masing-masing ayat dalam sebuah surat ini pun juga ditetapkan dengan nas wahyu, juga dengan ijma ulama dan kesepakatan para ulama. Ini pun harus dibaca dengan tartib, tidak diperbolehkan untuk diulang. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, bagaimana yang tercantum dalam mushaf Al-Qur'an. Tidak boleh ayat pertama, lompat yang ketiga, baru kedua, baru keenam, baru kelima, baru keempat. Itu tidak boleh. Harus urut per ayat. Jadi saya misalnya, baik. Adapun tartib surat dalam mushaf Al-Qur'an ini ditetapkan dengan ijtihad para sahabat, maka tidak wajib. Di sini ada perbedaan mushaf para sahabat. Namun yang harus diamalkan para kuatikum di zaman sekarang ini ialah tertib mushaf sesuai dengan Rasul Utsman, sesuai dengan apa yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dalam rangka untuk menyatukan mushaf kaum muslimin. Misalnya, walaupun pada masa itu, pada masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ada beberapa sahabat kita, beberapa sahabat Nabi yang memiliki mushaf beda dengan mushafnya Utsman. Namun dalam rangka untuk menepis ikhtilaf perbedaan pendapat yang ada, maka semuanya diberangus, dihilangkan, kemudian disatukan dengan mushaf Utsman. Barakallahu fikum. Ini yang terakhir kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya tentang penulisan Al-Qur'an dan pengumpulan Al-Qur'an. Qala al-muallif rahimahullahu taala kitabatul Qur'ani wa jam'u. Penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya. Baik. Ringkas pembahasan bab ini disebutkan oleh muallif rahimahullah bahwasanya pengumpulan Al-Qur'an dan penulisannya itu mengalami tiga marhalah. Tiga periode. Yang pertama ialah pada periode masa Nabi. Pada zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada masa itu lebih banyak mengandalkan hafalan. Kalaupun ditulis apa adanya semampunya dengan alat yang ada ketika itu. Ada yang nulis di kertas, ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di lempengan-lempengan batu, dan segala macamnya sebisa mungkin. Karena ketika itu hafalannya para sahabat sangat kuat. Periode yang kedua itu terjadi pada masa kekhilafahan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Pada masa sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba setelah atau pasca perang Yamamah tepatnya pada tahun 12 Hijriah. Pada perang tersebut barakallahu fikum banyak sekali dari kalangan Qari' sahabat yang banyak menghafal Quran dari kalangan para sahabat terbunuh pada pertempuran tersebut. Maka diusulkan barakallahu fikum untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dari sisa-sisa Qari'nya sahabat yang ada ketika itu. Pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arba. Sehingga pengumpulannya dalam rangka untuk menyelamatkan Al-Qur'an dari kesirnaan. Sebabnya ialah banyaknya qari' yang masih terbunuh pada waktu perang Yamamah. Marhalah yang ketiga ini pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Tepatnya pada tahun 25 Hijriah. Tepatnya akhir tahun 24 Hijriah, awal tahun 25 Hijriah. Sebabnya barakallahu fikum ialah dikarenakan munculnya ikhtilaf. Munculnya perbedaan para sahabat di dalam Al-Qur'an. Mushafnya sendiri-sendiri, bacaannya juga sendiri-sendiri, rasemnya juga sendiri-sendiri. Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu secara khusus mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dalam rangka untuk meredam khilaf. Dalam rangka untuk meredam fitnah ikhtilaf pada Al-Qur'an. Maka beliau kumpulkan, begitu jadi, digandakan beberapa mushaf, disebar ke semua penjuru wilayah-wilayah Islam, dan diperintahkan untuk semua mushaf selain mushaf Utsman dibakar. Sehingga tujuan ini adalah rangka untuk menyatukan kaum muslimin pada mushaf, dan tujuan pula untuk merekam ikhtilaf yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin tentang mushaf Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Dan itu di hadapan semua para sahabat dengan kesepakatan semua para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'. Dan berkahnya dirasakan sampai sekarang. Sampai sekarang mushaf yang ada itu mushaf Utsmani walaupun dengan perbedaan bacaan. Tapi secara pengumpulannya, penulisannya menggunakan Rasul Utsmani. Barakallahu fikum. Sampai sekarang. Sampai sekarang dan insya Allah sampai yang kiamat. Ini ringkasan marhalah penulisan Al-Qur'an dari. Harap dinaik sekumullah. Maksud disebutkannya pembahasan ini dalam ulumul Quran, maksud disebutkannya bab ini dalam pembahasan ulumul Quran ialah untuk menjelaskan kepada semua umat bahwasanya Al-Quranul Karim valid, tepat sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Adanya terjaga. Sehingga tidak perlu adanya perubahan-perubahan Al-Qur'an. Apalagi upaya untuk mengamandemen Al-Qur'an dalam artian isinya. Tafsirnya nyalain lagi, ini isinya. Apalagi sampai meragukan kevaliden Al-Qur'an ya. Ini penyimpangan dalam Islam barakallahu fikum. Ini tujuan inti kenapa para ulama kita barakallahu fikum menyebutkan pembahasan ini dalam rumus. Supaya kita yakin dengan seyakin-yakinnya Al-Qur'an yang kita terima sekarang ini seperti yang ada pada zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak kurang, tidak lebih. Barakallahu fikum. Nah, ini ringkas pembahasannya. Sekarang kita baca penjelasan dari mu'allif rahimahullah ta'ala. Syarat ngajinya, bacaan gitu ya. Nah, tadi secara ringkas pembahasan secara global, apa yang disampaikan tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. Penulisan Al-Qur'an dan pengumpulan Al-Qur'an memiliki tiga marhalah. Di antara ulama kita yang menyatakan tiga marhalah ialah Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustadrak. Juga zahir pernyataan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Artinya Syekh Ibnu Utsaimin tatkala menyebut tiga marhalah ini bukan orang pertama yang menyebut demikian. Beliau mengutip pendapat ulama terdahulu. Jadi paham ya? Artinya ada sebagian ulama kita yang berpendapat penulisan Al-Qur'an itu hanya mengalami dua marhalah. Marhalah zaman Nabi, yang kedua marhalah zamannya Utsman langsung. Dengan tanpa menyebut zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Tapi untuk tafsirnya, untuk detail kejadiannya tiga marhalah. Zaman Nabi, Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan. Sekarang beliau menyebutkan masing-masing marhalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Al-marhalatul ula. Marhalah yang pertama. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. وكان الاعتماد في هذه المرحله dan pegangan sandaran pada marhala ini alal hifzi pada hafalan sahabat akthar itu lebih banyak minal i'timadi alal kitabah daripada bersandar pada tulisan mereka. Kata beliau pada masa itu, pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, tamam, yang menulis Quran sedikit. Kebanyakannya menghafal. Menghafal ya. Kenapa? Di dalam sini, liquwati zakirah. Karena kuatnya daya ingat. Wa sur'atil hifzi. Dan cepat sekali menghafal ketika itu. Wakil kiatikin minim sedikit sekali para penulis wawasa il kitabah dan sarana prasarana alat tulisnya. Jadi kaya tinta dan segala macam itu enggak semudah pada masa setelahnya. Walidhalika lam yujma' fi mushafin. Oleh karena itulah pada masa itu Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Para tidak ada pemohon. Ini marhalah yang pertama. Marhalah itu menggunakan hafalan lebih banyak daripada menggunakan tulisan. Sebabnya karena kejeniusan orang ketika itu, cerdasnya orang ketika itu, daya ingat yang sangat kuat dan cepat menghafal. Di samping juga jarang yang bisa nulis dan jarang alat tulisnya. Karena kita langsung ngomong seperti yang lain. Betapa jeniusnya orang dulu dalam menghafal. Cepatnya. Saya tidak usah menggambarkan pada mana sahabat. Nah, tak gambarkan pada masa ulama kita, ulama-ulama besar masa itu, yang jauh setelah masanya. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam kutub usyiar, kitab-kitab sejarah ulama atau kutub rijal, kitab-kitab yang memuat biografi rawi-rawi hadis. Pada masa itu barakallahu fiik, saking kuatnya hafalan. Membaca yang namanya kitab, sekali baca langsung nafas. Kita kan baca ini. Ya. Oh, baca begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca langsung menghafal. Selesai satu halaman, hafal isinya. Sekali baca. Tanya nggak? Bahkan ada di antara mereka barakallahu fikum saking kuatnya hafalan, khawatir nyampur-nyampur kalau mau baca kitab itu. Sehingga caranya yang bagian bawah tuluki, baca yang atas, dibaca waktu ngapal, turun ke bawah. Ini supaya jangan nyampur, yang atas tutupi lagi dengan tangan satunya lagi, terus begitu. Sampai selesai, buka lagi. Itu kalau dibiarkan apa namanya dengan tanpa ditutupi telapak tangannya, nyampur baur jadi. Saking kuatnya apa? Itu zamannya siapa ya? Zamannya para ulama ahli hadis masa itu. Tapi mana kirinya dengan zamannya para sahabat? Radhiyallahu anhum. Ada satu kisah. Kisahnya itu terjadi pada masa Al-Imam Al-Asmu'i. Al-Asmu'i ini kan tokoh sastrawan pada masa itu. Ahli bahasa pada masa itu. Dikisahkan pada masa Asmu'i ini ada khalifah. Saya lupa nama khalifahnya. Khalifah ini punya budak laki-laki dan punya budak perempuan. Sang khalifah ini dikenal memiliki daya ingat yang sangat tajam, sangat kuat. Disebutkan khalifah itu mampu menghafal ucapan orang dengan sekali mendengar. Ya kan? Sekali mendengar, sangat langsung ngomong, jadi rekam gitu. Berarti langsung keluar sama dia. Kayak rekaman gitu ya. Ada kalau gitu. Budak laki-lakinya bisa menghafal ucapannya orang dua kali mendengar. budak perempuannya tiga kali mendengar. Nah, ada kawan. Luar biasa ya. Pada masa itu luar biasa daya ingat ya. Akhirnya Sang Khalifah ini mengadakan sayembara. Yang dipanggil itu ia sastrawan-sastrawan terkemuka Arab. Siapa yang bisa membuat bait-bait syair yang tidak bisa dihafal oleh Sang Khalifah dan budak-budaknya? Bisa si hati yang sayembara. Khalifah juga ya, Datang. Satu-satu. Bacakan. Bacil mereka. Dengarkan sama Khalifah. Sudah. Dengarkan sama Khalifah. Persis. Dia mengatakan, saya punya buta laki-laki. Kita dirukan sebagaimana saya sampaikan tadi. Sudah. Ngomong. Langsung. Dua kali kan. Pertama dari sang penyair. Yang kedua dari Khalifah tadi. Dua kali nangkep. Keluar dia. Selesai. Saya punya budak perempuan yang juga bisa seperti itu. Budak perempuan, ya diri kan. Bukan lagi, tiga kali kan. Dari penyair, dari Khalifah, dari budak, lagi-lagi. Nah, satu persatu tidak mampu untuk mengalahkan Khalifah. Semua syair yang mereka bawakan, dia pelak mengomongkan Khalifah. Sampai akhirnya datanglah Al-Imam Al-Asmu'i rahimahullah ta'ala. Dibikin sama beliau yang namanya bait dan syair menggunakan bahasa yang susah dia mah. Itu targetnya Allah, target apa ya Pak. Itu enggak menggunakan bahasa yang umum. Ajakan sama Rasul. Kalimahnya menerang. Tentang. Jadi terus saya lakukan lagi pak, dulu kan. Tiup dia. Wah, nggak bisa kali pak. Bisa perempuannya? Ya pak, kalau saya nggak bisa kali pak, belum dengarkan dari siapapun. Khalifnya ada yang nggak bisa lagi budak-budaknya. Baru mengakui kehebatannya. Al-Asmu'i. Itu kisah disebutkan tentang keutamanya Al-Asmu'i. Sekaligus keutamaan orang-orang zaman dahulu kala yang memiliki quwwatuz zakirah, daya ingat yang sangat kuat. Pada masa itu bagaimana kiranya dengan zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itulah pada masa itu ya ikhwan, sebagai faedah ini ya, ketika muncul fitnah bid'ah di akhir-akhir masa sahabat, muncul ketika itu Khawarij, muncul ketika itu Syiah, muncul ketika itu Qadariyah. Di akhir masa sahabat. Di antara pesan para sahabat kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, jangan mendengarkan satu kata pun dari ahli bid'ah. Kenapa? Langsung nempel. Tuh, susah hilangnya. Diriwayatkan asar dari Taus Ibnu Kaisan dan putranya Abdullah bin Taus. Ketika saat majlis, ada seorang ahli bid'ah ketika itu datang. Mengatakan oleh imam, aku kepingin bicara pada kamu. Dia mengatakan, la, wala nisfu kalimah. Tidak, walaupun separuh kalimat, saya tidak mau. Mengatakan oleh putranya, ya putranya, usdud, ya zaika ala uzunaik. Wahai putraku, tutup telinga kamu dengan ujung jari kamu. Pegang semua tenaga supaya dia mendengarkan ucapan dia tadi. Itu difahami dengan jelas para kakum di antara sebabnya ialah nempel langsung. Satu syubhat langsung tuh, itu hilang. Penyakit artinya ya. Barakallah. Itu di samping merupakan prinsip ketika itu disitu menunjukkan kepada Pak Fikung kuatnya saya ingat pada masa itu. Bahkan disitukan dalam keterangan yang lain, mereka itu kalau melewati sebuah tempat yang banyak apa namanya hura-huranya itu langsung berubah Up sampai lewat lagi. Ada lagi. Karena waktu nempel itu, misalnya lewat apa namanya di depan Giant, di situ ada apa namanya ada apa ya? Yang sebelahnya itu ada apa nya biasanya? Ada lagi gitu ya. Ada pengisian kelama itu. Nah ini sampai rubah perlu buka lagi. Kalau enggak nempel semua itu. Nah kalau tadi orang dapatnya dulu ya, kalau tiga dapat tiga lagi ini. Allah, mungkin stres ya. Lagi ya. Setiap saat, jangankan di luar, di dalam rumah aja dari jauh kedengaran. Allah Al-Mustah. Al-Muhim, ini semuanya riwayat, wa'adab, wa'hikayat, yang menerangkan pada kita semua, barakallahu fikum, bahwasanya pada masa itu, mereka lebih banyak mengandalkan hafalan daripada tulisan di, karena kan sangat kuat. Saya ingatnya sangat cepat dalam menghafal. Di samping juga sangat minim alat tulis ketika. Qala rahimahullahu ta'ala. Walidhalika lam yujma' fi mushafin. Oleh karena itulah Al-Quran ketika itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Bal kana man sami'a ayatan. Bahkan dulu, karena dulu orang yang mendengarkan satu ayat hafizah langsung dia hafal au katabaha fima tayassara lah, atau dia tulis di sesuatu yang mudah bagi dia untuk itu. Ketika ini min usubin nakhli ditulis di pelepah-pelepah kurma, warika'il julud dari apa namanya kulit yang dikeringkan, potongan-potongan kulit, walihafil hijarah itu lempengan-lempengan batu yang tipis, lempengan-lempengan batu, wakisril akdaf dan tulang-tulang hewan. Ketika itu tulang unta atau tulang kambing, jadi tulangnya itu diambil dagingnya, dikeringkan, ketika sudah kering dipakai untuk nulis. Pulangnya untuk ya. Sar, sehingga banyak tempat yang agak longgar menulis. Wa kana al-qurra'u 'adadan kabira, dan ahli qira'ah atau qari' pada masa itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala membawakan dalil yang menunjukkan bahwasanya pada masa itu banyak qari'. Fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ba'ath 70 rajula, pernah mengutus 70 orang laki-laki, yuqalu lahu al-qurra, yang dijuluki ahli qiraah. 70 orang sahabat semuanya qari, jumlahnya banyak. Kalau zaman sekarang kita dengan jari ya, saya Indonesia berapa puluh pak? Kita dengan jari. Ketika itu 70 orang qari semuanya diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'arada lahum hayyan, maka mereka dihadang ketika itu, dihadang oleh dua desa, min Bani Sulaim, dari Bani Sulaim, Ri'lin wa Zakwan, desa Ri'l dan desa Zakwan, inda bi'ri ma'unah, di samping sumur Ma'unah, faqataluhum, kemudian orang-orang desa Rehan membunuh qari tadi. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang masalah ini. Yang diinginkan di sini para rasul kumiyara jumlah 70 tadi. Ini riwayat neraka pada kita para kulafikum pada masa itu sangat banyak sekali jumlah ahli kiroahnya. Banyak sekali jumlah ahli kiroahnya atau korik-koriknya. Sehingga cukup dengan menghafal dan sedikit sekali yang menulis. Riwayat ini para kulafikum, riwayat yang menjadi sabab disyariatkannya kunut naziah. Riwayat ini. Peristiwa ma'unah ini, di'ul ma'unah, sumur ma'unah ifad, itu menjadi sebab adanya kunut naziah. Ketika sampai berita kepada Rasul alaihissalam, 70 qorib tadi dibunuh, dibantai oleh ri'lun wa taqwan, beliau qanata syahran, kunut selama 1 bulan penuh. Kunut subuh itu kunut ya. Kenapa? Kunut dalam semua sholat. Kunut dalam semua sholat, terutama yang syahriyah, subuh, maghrib, isya. Dan cuma sehari, dari 1 bulan penuh. Ya du'u ala ri'lin wa zakwan. Mendoakan kebinasaan untuk desa ri'lin dan zakwan. Itu namanya kunut nazilah. Barakallahu. Paham ya? Dalam Islam yang namanya kunut hanya satu ini. Tidak ada lagi kunut yang lain dalam semua sholawat. Apalagi yang namanya kunut. Satu poin lagi yang ada ialah kunut witir. Kunut witir. Itu selesai fardu ya. Selesai fardu. Kunut witir. Paham ya? Selain itu tidak ada. Kalau di fardu hanya ada kunut nazilah. Kalau yang di selain fardu kunut witir. Sebagai faedah para ulama, kunut nazilah itu diterapkan apabila ada instruksi dari pemerintah. Tapi ini merupakan fatwa para ulama sekarang para ulama. Pelaksanaan kunut nazilah atas sebuah kejadian atau tragedi atau peristiwa dan segala macamnya itu harus dengan instruksi pemerintah. Karena ini termasuk amal syar'i, merujuk kepada pemerintah kita yang tentunya akan berkoordinasi dengan para ulama-nya. Maka tidak bisa melaksanakan kunut nazilah sendiri-sendiri. Hal ini ada sebuah kejadian, peristiwa, menggempakan. Matian, apa-apa, gitu ya. Itu langsung sampaikan kepada para ulama, langsung sampaikan kepada para umara. Jadi mereka semuanya merekomendasikan kunut nazilah, maka baru kaum muslimin di masjid mereka, di musola-musola mereka, melaksanakan kunut nazilah. Dan tidak hanya subuh, subuh, maghrib, isya, maka subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi umumnya para terjadi. Assalamualaikum. Dan kulitnya pun dari mata-mata doa. Gimana taruh kulit ya? Gimana kulitnya? Ah iya. Allahumma hdina fiman hadait. Kita akan ukur nanti. Lepas-lepas ingat. Allahumma hdina fiman hadait. Kemudian mendoakan kebinasaan untuk musuh-musuh. Itu kulit. Nah, dan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Paham kalian? Ayuhan Nas, ini sebagai faedah sampingnya. Barakallahu fikum. Sebagai faedah lagi yang kedua, riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa kunut subuh sampai mati, itu riwayatnya dhaif, mungkar. Dhaif, mungkar. Di sanadnya ada rawi yang bernama Isa bin Abi Isa Mahan Ar-Razi dan dia dhaif. Jadi kalau saya ilmiahnya ya. Sedangkan lagi, hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam kunut subuh sampai meninggal dunia, itu hadisnya dhaif, mungkar. datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Sahabat Sunan dan yang lainnya. Tapi di sanadnya ada rawi yang bernama Isa bin Abi Isa Mahan, namanya Mahan Ar-Razi. Dia dhaif, lemah orangnya. Dan hadis ini termasuk hadis yang diingkari oleh para ulama kita. Jadi dikatakan dhaif munkar, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Paham ini? Ayo Hanat, bapak lagi. Fadah yang ketiga. Fadah yang ketiga para kelasikum. Kalimat kunut of nun wawu tak kunut dalam bahasa Arab tidak hanya punya satu makna. Disebutkan oleh para fuqaha, kalimat kunut memiliki sekitar 10 makna secara bahasa. Di antara maknanya, tadi doa, doa ketiga, sholat. Di antara maknanya ialah tulul qiyam. Tulul qiyam, berdiri yang sangat panjang dalam sholat. Lama banget berdirinya itu, daruk-uruk. Itu namanya kunut. Di antara makna kunut ialah jawabu ta'ah. Orang yang senantiasa mentaati Allah Taala. Coba di mana kan? Kunut. Dan sebenarnya hati. Artinya, ketika ada riwayat yang menyebutkan kata-kata kunut, itu jangan langsung dipahami. Kunut, suku. Paham ya? Tergantung konteks riwayatnya. Barakallah. Seperti ayat. Contoh aja. Saya belum ngerti ya, Pak. Ayat yang membicarakan tentang Nabi Ibrahim. Kana Ibrahim ummatan qanitan lillahi syakiran li an'amihi wa lam yakun minal musyrikin. Nabi Allah Ibrahim itu seorang ummah, jadi imam qanitan, orang yang kunut. Dari mana kan? Kunut suku. Ada yang baca ayat ini, kemudian, kunut suku sudah ada zaman Nabi Ibrahim, kunut suku. Dari mana? Ayat ini. Karena Ibrahim umatan qanitan. Kata-kata qanit, orangnya kunut. Dari mana demikian? Katanya para ulama yang namanya qanitan, ay mudawiman li ta'ah, orang yang senang biasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau ada perempuan namanya Qadita. Mananya, Pak? Serempulut? Serempulut? Wanita yang senang biasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengatakan, sini anak musuh, Qadita. Berarti, kur terus dia lalu. Tidak. Tidak ada yang mengatakan. Tidak ada yang mengatakan. Supaya kesampingan para pelaku. Kembali kepada permasalahan. Tayyid. Apa, Pak? Tayyid. Al-Muhim Barakulahikum. Riwayat ini dibawakan oleh Malik Rahimahullah untuk dalil yang menunjukkan pada masa itu banyak sekali Qari' di zaman Rasul sehingga banyak menghafal daripada qala rahimahullahu ta'ala wa fi sahabati ghairuhum kathir, dan di kalangan para sahabat selain yang 70 tadi banyak yang qari' kal khulafa'il arba'ah, khalifah yang 4 semuanya qari' Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali semuanya qari' tidak semata-mata qari' tapi juga alim. Mereka ini apa? Ulama'nya sahabat, seniornya sahabat, pembesarnya sahabat, qori'nya sahabat. Dan yang paling afdol dari kalangan para sahabat. Khalifah yang 4. Wa Abdullah bin Mas'ud, juga sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini orang yang dikatakan paling alim tentang Al-Qur'an. Wa Salim maula Abi Hudzaifah, juga Salim maula Abi Hudzaifah. Salim ini Evan Barakatikum yang pernah menjadi imam dan mengimami para sahabat zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kisahnya Salim? Hah? Pembuyu tadi. Tahu kisahnya Salim tadi? Iya, bukan, kisah yang lain. Ini namanya persandingan. Tadi, kalau Salim Alaihi Wasallam pernah menjadi imam para sahabat ketika itu. Ketika Rasul berhalangan, ketika safar. Dia nama Salim orang Jepodita. Salim ini ada kisah. Di situ apa tidak usah? Tidak usah ya? Hah? Faika ya? Masya Allah. Salim Maula Abi Fudaita ini barakulahikum menjadi satap disyariatkannya saya membukukan di syariat gajah ya kawan Rabaul Kedir Rabaul Kedir tadinya laki-laki dewasa yang nyusu dalam rangka untuk jadi mahramnya perempuan yang gue iba tahu ngerti apa enggak enggak tahu riwayat. Dalam Bukhari Muslim, para riwayat itu. Jadi istrinya Abu Hudzaifah mengeluh pada Rasulullah, Salim, Maulana Abu Hudzaifah ini sudah besar. Dari kecil kita yang rawat, sekarang sudah besar, sudah biasa keluar masuk ke rumah saya jadi merasa nggak nyaman ya. Tidak solusi. Maka Rasul mengatakan, RBI, susui saja. Katanya, istrinya Abu Hudzaifah, ya Rasulullah, innahu rajulun kabir, sudah gede Rasulullah. Pada pasal, beliau tersenyum ya, dan mengatakan, Fad alim du'andam kabir. Saya tahu, dia kata Rasul. Di sudah dalam keterangannya lain, zulih ya, sudah cikutnya. Nah, kemudian menyusu kepada istrinya Abu Hudzaifah, maka menjadi anak susuan yang menjadi mahramnya istrinya Abu Hudzaifah. Paham ya? Barakallahu fikum. Tak tanya antum sekarang. Apa hukumnya orang dewasa kayak antum? Apa hukumnya orang dewasa kayak antum ini yang nyusu kepada istrinya sebagai ikhwan supaya jadi mahram? Ini namanya jawaban ini. Ini namanya faedah virus sampingan tadi masya Allah. Yang kira pasti. Tidak sama orang sama. Apa hukumnya? Lu tahu? Tetap tidak sama riwayatnya, lu tahu? Lepasti kisahnya Salim tadi apa? Kisahnya Salim, Maulana Hudzaifah itu Bukhari Muslim. Sahih. Sudah jenggotan Salim itu. Nyusu kepada isinya Hudzaifah yang jadi mahram. Sekarang apa hukumnya sekarang? Antum, sekarang ini, antum. Nyusu kepada istrinya ikhwan supaya jadi mahramnya dia. Atau coba yang lebih aneh-aneh. Dia dibahas sekarang hukum syar'inya boleh atau tidak. Jangan bayangkan yang itu-itunya. Boleh atau tidak? Boleh. Secara mutlak. Atau nggak boleh? Secara mutlak. Boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Boleh. Masya Allah. Antum ya, senyum-senyum dari hati ya. Boleh apa enggak? Hah? Nggak tahu. Boleh apa enggak? Kalau lihat konteksnya tadi, tergantung. Tergantung gimana? Kalau apa, kebutuhannya pada saat itu karena sudah dilihat dari kecil, terus karena ada indikasi itu yang mengharuskan bagaimana apa menyiapkan rezeki ini dari kecil itu saya, terus karena sudah dewasa ya mau gimana lagi ini sudah saya yang keluarga gitu, akhirnya bagaimana supaya bisa jadikan akhirnya beliau menyebutkan jadi nggak muncul lah kalau sekarang kita nggak ada apa urgensi untuk menjadi terlambat ya kenapa harus jadi terlambat lah itu dia tidak tenang dengan awal Allah yang barik benar ya. Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak bisa menjadi mahram, tidak boleh secara mutlak. Alasannya ialah sabda Rasul yang lain, ar-radha'atu minal majah. Susuan yang membuat mahram itu pada masa-masa lapar, masa-masa haji. Jadi yang bisa membuat mahram itu kalau bayi usia di bawah 2 tahun yang nyusu kepada perempuan lain. Kalau udah gede, nggak bisa. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, membolehkan secara mutlak. Kita diantar itu. Di antara yang punya pendapat ini, dan Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun sudah gede, sudah besar, walaupun tidak ada urgensinya tadi. Nah, kepingin jadi mahramnya Pak Fulan, jadi mahramnya aku deh. Nah, terus dia, aku nggak punya anak ya. Ya nyusul. Ini pendapat yang kedua, para kelas itu. Argumentasinya memang mereka berargumentasi dengan akhirnya hadis tentang salin tadi. Pendapat yang ketiga, ini pendapat jumhur ulama, mengatakan dirinci. Sebagaimana keterangan tadi. Kalau kondisinya seperti salin maula bi Hudzaifah, maka bisa. Kalau tidak, maka tidak bisa. Paham ya? Jadi betul-betul kondisinya kayak salin. Sudah dari kecil diasuh sama keluarga tersebut, sudah dianggap kayak anak sendiri, dia menganggap itu bapaknya sendiri, ibunya sendiri, tidak mungkin dilepaskan, tidak mungkin dihindarkan, akhirnya tidak nyaman kalau sudah besar, maka dalam kondisi demikian dalam rangka untuk solusi yang syar'i, maka boleh menyusu. Barakallahu fikum. Ketika itu menjadi mahramnya. Dan kalau tidak ada urgensi semacam tadi, maka tidak boleh. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, barakallahu fikum. Sebagaimana pada kasusnya Salim Maulabi Hudzaifah. Di antara yang menguatkan barakallahu fikum ialah tidak terjadi di zaman para sahabat lain yang ujuk-ujuk yang tiba-tiba datang ke rumahnya atau ke sahabat yang lain untuk jadi mahram dengan cara nyusu kepada istrinya, tidak ada. Dalam riwayat yang ada, kejadiannya hanya pada Salim Maula Abi Hudzaifah. Dari sana ya, kemungkinan depan kasuistik. Mungkin ini, maksud? Itu adalah hajat. Tapi tidak kasus. Tidak kasus. Ayat tersebut menerangkan kepada kita perbedaan yang sangat signifikan antara anak kandung dan anak asuh. Kalau itu adalah anak kandungmu, nisbahkan pada kamu. Tapi kalau dia bukan anak kandungmu, tidak boleh nisbahkan pada kamu. Katakan bulan bin bulan. Bukan ayahnya dia. itu sejarahnya di bagian awal. Ketika kasus Rasul mengangkat Usama bin Zaid sebagai anak. Yang ini lain lagi pembahasannya. Masalah persusulan. Apa ini Pak? Lanjut, kembali kepada masalah. Balik. Tolong jelaskan proses anunya itu. Jangan sampai nyimpang proses minum susunya itu. Ana pikir antum tadi sudah tidak fokus ke sana. Makanya tak balik. Balik. Ternyata masih ada yang nyantol. Sebenarnya juga sudah saya siapkan tadi itu. Tapi saya tahan. Balik. Ada apa tu sih? Bahayanya kan? Yang saya khawatirkan ada yang pemahaman boleh nyusu. Yang anu itu kan, minum lah ya minum. Tidak boleh. Bolehnya itu kalau kondisinya sama kayak saling mau lagi boleh. Dan sembarangan. Nah sekarang bagaimana keidiahnya? Taraflah. Nah, zahir, jadi enggak pernyataan langsung ini. Zahir dari penjelasannya Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Al-Awtar, juga Siddiq Hasan Khan dalam Al-Rawdah, alami. Sama alami ya? Alami. Beliau mengatakan itu kondisional. Jika menekan kondisinya seperti itu, sesuatu yang sebelumnya tidak boleh, jadi boleh. Siapa idanya? Al-Baruratu Tufihul Makhdurah. Kondisi darurat menghalalkan perkara yang haram. Saya katakan Al-Bahir, karena beliau tidak mengatakan dengan tegas. Al-Bahir ya, Pak. Baik, adapun penjelasan ulama di zaman sekarang, ini masalah sudah dari salah kecil tentang masalah itu ditulis oleh muridnya Syekh Muqbil, Syekh Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usadi. Yang di Hudaydah, Pak. Ini yang dulu temannya Syekh Muqbil, sekaligus muridnya Syekh Muqbil. Sekarang sebagai ulama tertua di Yaman dari muridnya Syekh Muqbil. Dia misalnya belum mengatakan ngasih tanbih muhim bagaimana yang tadi peringatan penting. Barakallah. Beliau mengutip dari penjelasannya Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah mengatakan tidak boleh alami. Paham ya? Tidak boleh alami sebab akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Bagaimana caranya? Caranya kata beliau taruh di gelas. Terus diminum. Dan ingat, penyusuan yang membuat mahram itu berapa kali? Berapa kali? Dua kali. Berapa kali? Lima kali. Dulu 10 kali. Dimansuh menjadi 5 kali. Khamsu rada'atin musyia'at. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi enggak sekedar sepeku dua teguk. Dihitung satu ketika sudah kenyang. Klik. Kenyang. Satu. Paham ya? Tapi enggak harus langsung maraton begitu. Bisa. bisa lagi. Sampai 5 kali. Baru kemudian menjadi makram. Dan yang terakhir ini baru adalah hukum yang betul. Terus diingatkan sama Syekh Al-Sawfi. Habibullah Ta'ala. Ini kata tu, tak boleh yang lain. Mesti. Wah, jadi pembahasan masalah itu ya. Balik. Kita kembali kepada akar permasalahan kita. Ikhwan, barakallahu fikum. Yang menerangkan bahwasanya di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, korek itu banyak. Di bawahkan satu riwayat ada 70 korek terbantai. Kata Mu'alif, selain mereka sudah banyak. Ada khalifah yang 4, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Salim Maulah di Hudzaifah. Karena Salim tadi jadi jemrempet. Tapi faedah pentingnya. Kemudian di antara Mu'alifah, wa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab juga termasuk ulamanya sahabat. Wa Mu'ad bin Jabal termasuk ulamanya sahabat. Wa Zaid bin Thabit juga demikian. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu ajma'in. Ini semuanya kan termasuk qorisnya sahabat dan mereka semua termasuk ulama besarnya sahabat. Barakallahu fikum. Titik marhalah pertama selesai. Sudah jam berapa itu? Dan jam berapa itu? Jam 8 kurang 5 tadi mulainya. Sekarang jam 9 kurang 5. Barakallahu fikum. Ini marhalah pertama. Ini ya. Dari sini ya, Pak, dipastikan betul-betul terjaga yang namanya Al-Qur'an itu. Terjaga pada hati-hati para sahabat. Tersimpan dengan baik di dalam mereka. Barakallahu fikum. Dan sebagiannya tertulis di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang, di lempengan-lempengan batu, dan segala macamnya yang juga disimpan dari sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mau tanya kan? Oh, wah, belum tanya. Oh, udah tanya tuh. Yang menyebabkan lemahnya hafalan itu apakah dosa atau kan memang kita ingat sendiri saja? Masya Allah, macam-macam. Sebab dalam, sebab keluar. Macam-macam. Di antara sebab yang dalam ialah yang pertama, ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan orang tersebut memang daya tangkapnya. Atau sebab yang lain dari dia pribadi tadi itu dikarenakan terlalu banyak berbuat maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu menutupi hati. Yang namanya akal tempatnya di hati. Itu pendapatnya ahli sunnah menyelisih pendapatnya ahli sahabat. Akal itu tempatnya di hati. Maksiat itu menutupi hati. Kalau kamu banyak maksiat, maka akal kamu akan tertutup sehingga susah untuk mencerna sesuatu dengan semestinya. Ini dia. Dan jandera yang disebutkan kisahnya pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika mengeluhkan jeleknya hafalan beliau kepada gurunya Imam Waqi'. Barakallahu fikum. Yes. Nah. Apa lagi dari sini ya? Dari luar ya banyak. Dari luar ya mungkin dikarenakan banyak pikiran, dikarenakan banyak cobaan, dikarenakan hidup yang super dan segala macamnya. Itu juga termasuk yang menyebabkan lemahnya. Bagaimana mungkin bisa menghafal? Disuruh menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi. Di otaknya itu sendiri, di kiri, dapur, gak ngepul-ngepul. Ya, kayak gue hafal tuh, rek. Itu ya. Ayo, istrinya nuntut, mas, beratin, teh. Mas, gas, mas, kumat, mas, lombok, mas, bawang, mas. Kasih, mas. Dalam keadaan ketika itu kondisi kamu sedang pailit. Setelah itu, ya Allah, ada taklim begitu. Yang di belakang itu penghafal. Dia syukur-syukur bisa taklim dengan tenang. Itulah dikit. Yang lainnya khusyuk mendengarkan taklimnya, dia khusyuk. Bayangannya kita orang, ya nggak sebutan ya. Mendengarkan taklim. Tapi apa dalam ya, Pak? Lagi mikir ya. Keras, di bawah, segala macam. Ayah, bapak menghafal. Ya, saya ngapain. Itu asbabnya bukan dikarenakan rendahnya daya tangkap, tapi ada sebab lain yang menutupi akalnya. Nah, ya. Apalagi terkait dengan hifdzul Quran wal hadis. Butuh otak fresh ya. Nah, jangan kan ayat sama hadis. Mikiri kerjaan itu butuh fresh. Karena, nah, apalagi ayat sama hadis yang banyak saya tanya. Gitu ya. Ya, sebabnya itu ada yang di dalam, ada yang di dalam. Apa lagi? Kenapa? Ini maksudnya definisi maksudnya siapa? Jadi yang kita dirotian kan? Apa? Definisi maksudnya siapa? Mushaf. Iya. Apakah Ahmad yang sudah diceritakan Musa sudah dihubungkan sama Allah dia ke Eropa yang tidak menjadikan Allah yang menyentuh? La yamsu illa al-mutahhirun. Masya Allah. Mushaf itu yang ada bacaan itu. Ada bacaan apa? Coba sini, Pak. Enggak ada yang bawa. Iya, wis turun ini, Pak. Sudah ada. Ada, Pak. Lah, barakallahu fikum. Nah, ini yang namanya mushaf. Mushaf itu ialah sebuah apa namanya kitab, barakallahu fikum, yang ada sampul depan, sampul belakang, terdiri dari kertas yang tersusun dan segala macam, yang di dalamnya memuat sesuatu dalam hal ini ya kalamullah Al-Qur'an. Ini namanya mushaf. Saya paham ya? Ini mushaf. Kemudian yang mana yang Al-Qur'an? Al-Qur'an dulu dari sebagai kalamullah ialah yang tertulis di sini. Kalau kertasnya ya kertas, ini makhluk. Tintanya ya tinta, itu makhluk. Tapi yang tertulis ialah kalamullah Al-Qur'an. Karena di sini yang saya katakan di barakat hukum ialah apa hukumnya menyentuh mushaf, kan gitu ya, bagi orang yang najisi menggunakan ayat la yamasuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Qur'an, kata-kata hak untuk Qur'an, kecuali orang-orang yang suci. Barakat hukum gitu. Disebutkan oleh mereka pembahasannya, Irfan, yang dimaukan dengan menyentuh dalam ayat di atas itu bukan menyentuh sampulnya, tapi menyentuh dalam mengkang buku. Ini harus suci. Disebutkan dalam hadis suratnya Rasul yang dikirim kepada sebagian para sahabatnya. Dia mengatakan la yamassul qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Itu yang ini, bukan yang luarnya. Dia kata mereka kalau mau membawa luarnya atau ada ikatannya begitu kayak tas gitu ya, antum cincin begini enggak ada masalah. Jadi paham ya? Tadi yang dibahas ketika oleh mereka ialah ketika menyentuh bagian dalamnya seperti ini. Ini yang diistilahkan boleh atau tidak. Ringkas pembahasan, pendapat yang rajih ialah boleh, tapi yang afdal tidak. Paham ya? Paham. Selamat. Ya, kurma sila. Iya, terkait dengan tempat kunutnya itu pada rokaat yang terakhir ba'da ruku. Kalau maghrib rokaat yang terakhir ba'da ruku. Kalau isya rokaat yang terakhir ba'da ruku. Ketika dia tidak ruku terakhir. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Kemudian Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Paham soalnya? Nah. Apa Pak? Oh, apa? Untuk makmumnya. Nah itu, secara periwayatan yang kita ketahui tidak mengaminkan. Bukan persyaratan untuk mengaminkan. Ini imamnya tadi. Dalam yang kita baca pada periwayatan tentang kunut nazilah di zamannya Rasul, di situ tidak ada penyebutan lafaz para sahabat mengaminkan. Juga tidak mengaminkan, tidak ada keterangan yang bukan Rasul mengaminkan. Barakallah. Nah, maksudnya setelah tadi itu apa terakhirnya? Barakallahu taala. Terus kali akhir tadi baru kemudian mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dan mendoakan kejelekan untuk orang. Mengenai maunya dari Makkah juga? Tidak, diam aja. Sedekap atau biasa? Ya tergantung atau pendapatnya yang mana? Pendapat sedekap atau pendapat biasa? Ya tadi biasa lah ini. Oh oke. Ya ya ya ya. Iya di kalau. Jangan mencerma sangat. Karena tadi enggak begitu berarti. Artinya saya tadi begini itu enggak angkat tangan begini. Jadi nama. Ketika dia nanya, apakah mau juga begini, Ustaz? Saya mengatakan, enggak, gini aja. Gini aja itu jangan selalu cekap begini. Itu enggak angkat tangan. Allah ya Allah. Nih, untuk masalah yang kedua dan ketiga, nanti aja ya. Nanti senangnya hari Minggu atau hari Senin? Hah? Apa hari Senin? Apa aja ya? Ini ya sudah kembali kepada khidbah. Khidbah kita hari Ahad ya. Ketemunya baru insya Allah lagi, mudah-mudahan masih bisa Ahad yang kedua. Ahad yang keempat besok dan sisa. Ahad yang pertama jelas dan sisa karena nggak pernah sisa. Insya Allah Ahad yang kedua mudah-mudahan masih mengikuti. Cukup insya Allah, ada yang mau tanya kan? Pagi. Nah, ya, ya insya Allah yang begitu ibu di jalan Bangka itu insya Allah ada, insya Allah bisa Senin keempat tanggal 26 tanggal 26 depan itu insya Allah di jalan Bangka meneruskan kemarin apa? Meneruskan apa ya? Lepas pembahasan haji lepas insya Allah. Wallah. Sudah cukup? Oh. Untuk ini pada saat kita tanya akhir, kan di akhir itu gunakan juga doa yang kepada Pak Perkara. Itu kalau kita jadi makmum masjid. Makmum? Masjid. Iya. Itu misalnya sholat duhur, kita masuk ke rakaat yang ketiga. Jadi waktu imam baca akhir kita kan masih terkait itu, apakah juga? Iya, kalau apa namanya memungkinkan bergantung membacanya, imam baca agak panjang baca hujan, cocok. Mengikuti imam tadi. Coba kalau saya kena sempat atau baru selesai apa tasyahudnya, belum sempat tahawudnya, dia sudah salam, ya sudah aku berdiri menggunakan kata tadi. Tapi kalau memungkinkan terus sampai selesai sampai tak dunga-dunga nih wajahan kabdih selagi imamnya belum salam para kawan gitu ya ada lagi? Atau di cukupkan ini cukup dulu bisa nanti atau ada lagi? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, saya bersyukur dan insya Allah pembahasan masalah kedua dan masalah ketiga pada waktu yang berikutnya, insya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.